Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Wa sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد أيها الإخوة في الله رحمني ورحمكم الله تعالى جميعا والحمد لله وشكر الله جل وعلا pada pagi yang berbahagia ini di Yaumul Ahad bertepatan dengan 16 Muharram 1443 Hijriah atau 14 Agustus 2022 kembali kita berkumpul di salah satu masjidun min masajidillah, di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala di kota Palu yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul kembali melanjutkan majelis ta'lim kita, Majelis Thalabul Ilm wa Tafaqquh fid Din, yang insyaallah taala tidaklah kita menginginkan dengannya kecuali semata-mata mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah Jalla wa Ala, dan upaya untuk membekali diri dengan ilmu cahaya Allah Al-Qur'an dan sunnah bifahmi salafil ummah, dengan demikian itu terangkatlah kejahilan dari diri-diri kita. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada hari yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita pada apa yang telah kita sampaikan dari pembahasan yang pertama terkait dengan al-mukhalifun, maratibuhum wa anwa'uhum, orang-orang yang menyelisihi itu bertingkat-tingkat dan berjenis-jenis, dan kita telah menjelaskan jenis tingkat yang pertama adalah dari kalangan kaum kafirin dan jenis-jenisnya. Dan telah kita sebutkan pula konsekuensi yang harus diwujudkan dalam kaitannya bermuamalah terhadap kuffar, yang harus diwujudkan dan diyakini oleh kaum muslimun, muslimat yang mengaku beriman kepada Allah dan yaumul akhir. Demikian pula barakallahu fikum, kita telah menyinggung hal-hal yang dibolehkan terhadap muamalah terhadap kuffar dalam perkara-perkara muamalah duniawiyah. Dan kita sebutkan dalil-dalil di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga athar dari sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan telah kita tekankan bahwa bermuamalah terhadap kuffar sekalipun mereka kafirin bukan berarti kita dibolehkan melakukan adzulum wal baghi wal udwan. Ya, melakukan kedzaliman atau pelampauan batas tanpa hak. Barakallahu fikum. Karena itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal tersebut sebagaimana apa yang telah kita jelaskan, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masyhur terkait dengan haramnya membunuh kafirin, memerangi kafirin, berbuat zalim kepada mereka dari kaum kafirin yang jenisnya mu'ahad atau zimmi, bukan kaum kafirin yang mengadakan peperangan terhadap Islam dan kaum muslimin, tapi mereka kafir yang ada perjanjian dengan pemerintah kaum muslimin untuk mendapatkan perlindungan, yang menetap di negeri kafirin yang disebut dengan, di negeri muslimin yang mereka disebut dengan kafir zimmi, atau kafir yang dari luar yang masuk ke negeri Islam telah ada perjanjian perlindungan dari pemerintah Islam yang disebut dengan kafir mu'ahad. Maka semua itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala dhimmiyan au mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir dhimmi atau kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau surga. Ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwa kebencian dan permusuhan kita terhadap kafirin tidak berarti melakukan kedzaliman dan pelampauan batas tanpa hak. Barakallahu fikum. Dan dari sini kita mengetahui pula batilnya dan kelirunya perlakuan sebagian kaum muslimin, bahkan sebagian orang-orang yang menyandarkan dirinya kepada dakwah Islam, bahkan sebagian lagi mereka menyandarkan dirinya sebagai mujahidin fi sabilillah, tetapi mereka melanggar sunnah Rasulullah. Mereka membunuh kaum kafirin yang mu'ahad atau yang zimmi. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi ancaman yang melakukannya lam yarah raihatal jannah, tidak akan mencium bau surga. Ikhwani fiddin azzakumullah, maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita masuk kepada jenis yang kedua dari al-mukhalifin, yaitu ahlul ahwa wal bidah, yaitu ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu dan pelaku bidah. Maka barakallahu fikum, dalil-dalil di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam amatlah banyak yang menjelaskan wajibnya mentahdzir, memperingatkan dari bid'ah dan pelaku bid'ah. Demikian pula wajibnya menghijrai bid'ah dan pelaku bid'ah. Sekian banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan dalam ijma' para ulama. Ijma' para ulama ahlu sunnati wal jamaah. Tahdzir wal hajr min al-bid'ah wa ahli al-ahwa' wal bid'ah. Naam, wajibnya mentahdir dan menghijrai, meninggalkan bid'ah dan pelakunya ahlul bid'ah, ahlul ahwa. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, kita akan sebutkan dalil-dalil tersebut. Barakallahu fikum. Maka, diantara dalil-dalil di dalam Al-Quran, yaitu yang pertama firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, dalam suratul An'am pada ayat ke-68. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Kata Allah Ta'ala, apabila engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat orang-orang yang memperdebat-debatkan ayat-ayat kami, fa'arid anhum, maka berpalinglah, tinggalkan dia, hatta yahudu fi haditsin ghairi, hingga mereka berpindah membicarakan pembicaraan yang lain. Wa imma yunsiyannaka syaitan, jika syaitan melupakanmu, fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin, maka jangan engkau duduk setelah engkau diberi peringatan, setelah engkau mengingat yang awalnya engkau lupa, tapi setelah ingat, jangan engkau duduk bersama mereka, karena mereka itu kaum adz-dzalimin, mereka itu orang-orang yang zalim. Barakallahu fikum. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita, sebagaimana diterangkan oleh imam ahlus sunnati wal jamaah, yaitu haramnya mujalasa ahlil bidah wal ahwa, bahkan ahlul kabair, ya, haramnya bermajelis kepada ahlul bidah, ahlul ahwa, dan bahkan pelaku dosa besar dan pelaku maksiat. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menjelaskan dalam tafsir beliau pada juz yang ketujuh halaman 12 hingga 13. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, fi hadhihi al-aya raddun min kitabillah azza wa jalla ala man za'ama anna al-a'immata alladhina hum hujaj wa atba'uhum lahum an yukhalitu al-fasiqina wa yusawwibu ara'ahum taqiyatan. Wa dhakara at-Tabari rahimahullah an Abi Ja'far Muhammad ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala la tujalisu ahlal khusumat fa innahum alladhina yakhuduna fi ayatillah. Qala Ibn al-Arabi wa hadha dalilun ala anna mujalasata ahlil kabair la tahillu. Qala Ibn Khuwaiz man khada fi ayatillah turikat mujalasatuhu wa hujira mu'minan kana aw kafiran. Qala kadzalika munia mana ashabuna ad-dukhul ila ardil adu wa kana'isihim wal bay' wa mujalasatil kuffar wa ahlil bidah wa alla ta'taqid mawaddatuhum wa la yusma' kalamuhum wa la munadharatuhum. Thumma dhakara ba'dal athar 'anis salafi fi hajril mubtadi'. Naam. Ini ucapan, ya, Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala di dalam tafsirnya. Dalam ayat ini kata beliau terdapat bantahan orang-orang yang menyangka, ya, dari tokoh-tokoh mereka bahwa boleh bercampur baur dengan orang-orang fasiqin, yakni pelaku dosa-dosa besar. Dan mereka pun menyangka bahwa boleh menerima, mendengarkan ro'yu-ro'yu mereka, pendapat-pendapat mereka. Ya, maka Imam Al-Qurtubi menukilkan nukilan Imam At-Tabari rahimahullah dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Abu Ja'far, la tujalisu ahlal khusumat. Jangan kalian duduk kepada orang-orang yang suka berdebat, mendebat-debatkan agama Allah. Fa innahumul ladzina yakhuduna fi ayatillah. Karena mereka itulah termasuk dalam ayat Allah Ta'ala, yakni dalam suratul An'am yang telah kita bacakan tadi. Nah, mereka itulah yang termasuk dalam ayat Allah tersebut. maka jangan kalian berbujalasah, jangan duduk bersamanya. Kemudian Imam At-Tabari menukilkan juga apa Imam Al-Qurtubi rahimahullah menukilkan pula ucapan Ibnul Arabi rahimahullah. Kata Ibnul Arabi, wa hadza dalilun, ayat di atas menunjukkan dalil ala anna mujalasata ahli al-kaba'ir la tahil, bahwa duduk bersama pelaku-pelaku dosa besar tidak halal, yakni haram. Juga berkata Ibnu Khuwais rahimahullah, man khada fi ayatillah, barang siapa yang mendebat-debat ayat-ayat Allah, maka ditinggalkan untuk bermajelis dengannya, dihijroih dia, baik itu orang yang beriman, yakni masih dalam kategori Islam muslim mukmin, ataukah dia kafir. Lalu beliau mengatakan, demikianlah para imam-imam atau sahabat-sahabat kami melarang untuk masuk ke negeri musuh dan juga ke rumah-rumah ibadah mereka. Dan juga tokoh-tokoh atau sahabat-sahabat kami melarang kami wal bai' wa mujalasatil kufar, yaitu duduk kepada orang-orang kafir dan juga ahlul bidah, bermajelis kepada ahlul bidah. Dan tidak boleh engkau meyakini untuk mencintai dan menyayangi mereka, yakni mahabbah wal mawaddah, sebagaimana telah terdahulu. Ini untuk orang kafirin, barakallahu fikum. Wala yusma'u kalamuhum, tidak boleh didengarkan ucapan mereka. Wala munadharatuhum, tidak pula berdiskusi dengan mereka. Kemudian beliau menyebutkan sebagian athar dari para salaf terkait dengan wajibnya menghijrahi ahlul bid'ah. Ya, riwayat-riwayat para salafus soleh, baik dari sahabat atau tabi'in dan tokoh-tokoh imam ahlus sunnati wal jamaah. Naam. Ini penafsiran Imam Al-Qurtubi rahimahullah terkait dengan firman Allah Ta'ala tersebut dalam suratul An'am ayat 67 atau 68. Kemudian ucapan Imam Ash-Shawqani rahimahullah. Imam Ash-Shawqani mengatakan, wa fi hadhihi al-aya mau'idhatun 'azimah liman yatasammah bimujalasatil mubtadi'ah alladhina yuharrifuna kalam Allah wa yatala'abuna bikitabihi wa sunnati rasulih wa yarudduna dhalika ila ahwa'ihim al-mudhillah wa bid'ihim al-fasidah. Ayat ini merupakan nasihat yang agung bagi orang-orang yang bertoleransi untuk duduk bersama ahlul bid'ah, yaitu orang-orang yang mentahrif kalam Allah. Ahlul bid'ah kebiasaannya ya menyelewengkan ayat Allah. Ayat-ayat yang muhkan dibawa kepada yang mutasyabih. Ya, disamar-samarkan. Ini kebiasaannya ahlul bid'ah. Nah, mereka bermain-main dengan kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengembalikan penafsiran kitabullah atau sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam ila ahwa'ihim al-mudillah, kepada hawa nafsu mereka yang menyesatkan. Wa bid'ihim al-fasidah, dan kepada bid'ah-bid'ah mereka yang merusak. Fa innahu idza lam yunkar alaihim wa yughayyar ma hum fihi fa aqallul ahwal an yatruka mujalasatahum. Naam. Kemudian kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, apabila seseorang tidak bisa mengingkari ya ahlul bid'ah tadi, atau tidak bisa merubah apa yang ada pada mereka, tidak bisa menasehatinya, maka minimal dia meninggalkan untuk duduk bersamanya, jangan bermajelis dengannya. Wadhalika yasiru alaihi ghairu asir. Wadhalika yasiru alaihi ghairu asir. Yang demikian itulah yang termudah bagi dia. Ya, waqad yaj'aluna hudurahu ma'ahum ma'atanazzuhihi amma yatalabbasuna bihi syubhatan yushabbihuna biha 'alal 'ammah. Terkadang ada orang-orang yang bergampang-gampangan ya menghadiri majelis mereka dengan anggapan bahwa dia mengambil yang baiknya saja. Ya, barakallahu fikum. Naam, dia bisa terhindar dari syubhatnya. Dia bisa memilah-milahnya, katanya. Ya. Sehingga, fayakunu fi hudurihi mafsadatun, mafsadatan zaidah ala mujarrodi sama'il munkar. Ternyata, yang demikian ini tidak dibolehkan. Melanggar ayat Allah tersebut. Maka menghadirinya akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada semata-mata mendengarkan kemungkaran. Ya. Jadi dosa bid'ah, syubhat bid'ah itu lebih besar, lebih mungkar daripada dosa-dosa biasa, dosa maksiat. Barakallahu fikum. Ya. Dan akan kita terangkan insyaallah taala dalil-dalil yang menunjukkan akan hal tersebut, bahwa dosa bid'ah itu lebih jauh lebih besar daripada dosa-dosa maksiat yang diharamkan. Naam. Ya. Kita akan jelaskan insyaallah taala. Kita lanjutkan keterangan Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa qad syahadna min hadhihi al-majalis al-mal'unah ma la ya'ti 'alaihi al-hasr wa qumna fi nasrihi al-haq wa daf'i al-batil bima qaddarna 'alaihi wa balaghat ilaihi taqatuna wa man 'arafa hadhihi syari'at al-mutahhara haqqo ma'rifatiha 'alima anna mujalasata ahli al-bid'ah al-mudhillah fiha min al-mafsadati ad'afun ma fi mujalasati man ya'sillaha bifi'li syai'in min al-muharramat. Kemudian kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, kami telah menyaksikan dari majelis-majelis yang mal'una. Coba, Imam Asy-Syaukani saking tegasnya beliau mengatakan majelis-majelisnya ahlul bid'ah itu dilaknat. Ya, ini bukan ucapan saya. Ucapan Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Kita telah menyaksikan bukti-bukti kenyataan-kenyataan orang-orang yang menghadiri majelis-majelis yang dilaknat itu. Ya, kenyataan yang tidak terbatas, kata beliau. Ma la ya'ti 'alaihi al-hasr. Yang kami tidak bisa menyebutkan semuanya. Ya. Wa qumna fi nasrihi al-haq. Dan kami tegak, ya, dalam menjelaskan, membela kebenaran dan membantah kebatilan-kebatilan mereka sesuai kemampuan kami. Dan kami telah curahkan juhud kesungguhan kami terhadap itu. Barang siapa yang mengenal syariat yang suci ini dengan sebenar-benar pengenalan, alima anna mujalasata ahlil bid'ah al-mudillah fiha minal mafsadati ad'af. Dia akan mengetahui bahwa duduk bermajelis bersama ahlul bid'ah yang menyesatkan tadi, mendengarkan ucapan mereka, mendengarkan kajian mereka, ini adalah mengandung mafsadah, menimbulkan mafsadah yang berlipat kali lipat, berganda. Ma dibanding dengan mujalasan maya'asillah, dibanding dengan bersama atau duduk bermajelis dengan orang yang bermaksiat kepada Allah dengan dosa-dosa biasa yang diharamkan oleh Allah, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Ya. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan sekali lagi Imam Asy-Syaukani mengikrarkan bahwa dosa bid'ah itu jauh lebih besar daripada dosa maksiat. Dan para imam-imam Ahlus Sunnah sepakat akan hal tersebut. Karena memiliki dalil yang sangat banyak. Baik dari Al-Quran atau dari hadis. Dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cukup menyatakan, Inna Allah hajaba tauba an kulli sahibi bid'ah hatta yada' bid'atahu. Sesungguhnya Allah menutupi taubatnya pelaku bid'ah hingga dia meninggalkan bid'ahnya. Nah, yang Rasulullah tidak mengatakan kepada dosa-dosa biasa, dosa-dosa yang diharamkan, tidak pernah Rasulullah mengatakan demikian. Bahkan sebaliknya, dosa-dosa biasa, dosa-dosa yang hati yang diharamkan bukan bid'ah, ya, itu selalu diampuni oleh Allah dan pintu taubat dari Allah selalu terbuka. Ya, la tanqati'u taubatu hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha au kama qala alaihi salatu wassalam, tidak akan terputus pintu taubat sampai terbitnya matahari dari arah barat. Ya, Allah selalu membuka pintu taubat bagi pelaku dosa-dosa, ya, maksiat. Adapun pelaku bid'ah, tobatnya ditutupi oleh Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena pelaku bid'ah itu dia tidak pernah merasa melakukan dosa. Tetapi bid'ah yang dia lakukan, dia berkeyakinan bahwa itu ibadah, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah sehingga mustahil untuk dia bertobat. Kecuali diberi taufik hidayah oleh Allah untuk menyadari bahwa itu ternyata bukan ibadah taqarrub yang hak, tapi itu batil, bid'ah, syubhat, lalu dia meninggalkannya. Ya, baru dia bisa bertobat setelah keyakinannya berubah. Itulah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Di sisi lain, bid'ah itu sebagaimana dalam firman Allah taala, am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Sama dengan orang yang menandingi Allah dalam membuat syariah. Kenapa? Allah sudah sempurnakan Islam. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan dengan turunnya firman Allah Al-Maidah ayat yang ketiga kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan bersama sahabat yang sedang wukuf di Arafah, di Hajjatul Wada, di Yaumul Jum'ah, bahkan di sore hari lagi, waktu dan tempat yang mustajabah, ayat itu turun menyempurnakan Islam. Tidak ada lagi penambahan dan pengurangan. Tidak boleh, tidak ada lagi perubahan dalam Islam. Ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Barakallahu fikum. Maka orang yang membuat bid'ah seakan-akan dia menganggap bahwa Islam belum sempurna sehingga butuh penyempurnaan, butuh istidrak, butuh perbaikan, maka dia melakukanlah bid'ah-bid'ah tersebut. Ya, sehingga Allah, para ulama mengatakan mereka masuk dalam ayat ini. Amlahum syuraka syarahum minaddin. Apakah mereka punya tandingan-tandingan selain daripada Allah yang mereka itu membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah? Subhanallah. Bagaimana mungkin pelaku bid'ah bisa bertobat atau mau bertobat karena keyakinannya bahwa bid'ah yang dia lakukan adalah kebenaran, adalah ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walhasil barakallahu fikum, dosa bid'ah lebih besar dan jauh lebih berat daripada dosa maksiat yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari berzina, minum khamar, mencuri, berjudi, itu dosa-dosa yang diharamkan oleh Allah. Para ulama mengatakan dosa bid'ah lebih besar dan lebih berat dari semua itu. Nah, ya, oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim dalam beberapa kitab beliau meletakkan tingkatan-tingkatan dosa, ya, di antaranya ighatsatul lahfan. Ya, beliau menyebutkan tingkatan-tingkatan dosa yang tertinggi syirik, setelah syirik adalah bid'ah. Setelah bid'ah dosa-dosa besar. Ya. Karena memang dalilnya sangat banyak. Hadis-hadis dan asar-asar dari salaf banyak, barakallahu fikum. Di antaranya ya ayat ini. Ya, dan apa yang ditafsirkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala dalam tafsir beliau Faidul Qadir rahimahullah, ya, yang saya bacakan ini. Nah, maka kata beliau, siapa yang mengetahui, mengenal syariat yang suci ini dengan sebenar-benar pengenalan, sebenar-benar pengetahuan, maka dia akan mengetahui bahwa bermajelis dengan ahlul bid'ah yang menyesatkan itu adalah mafsadat yang berganda berkali lipat dibanding dengan bermajelis dengan pelaku maksiat, pelaku dosa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walasiyama liman kana ghairu rasikhil qadam fi ilmi al-kitab wa sunnah. فَإِنَّهُ رُبَّمَا يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ كَذِبَاتِهِمْ وَحَذَيَاتِهِمْ مَا هُوَ مِنَ الْمُطْلَعِ. Apalagi kata beliau, orang yang tidak kokoh ilmunya terhadap Al-Quran dan Sunnah, terhadap ya asal para salaf, tidak kuat ilmunya, lalu dia berbudak-budakan duduk bermajelis dengan ahlus syubhat, ahlul bid'ah, ahlul ahwa, maka dia akan termakan dengan dusta-dusta mereka, dengan subhan-subhan kebatilan mereka. Nah, fayas'ubu 'ilajuhu, dan setelah itu susah untuk diobati. Ya, berat untuk diobati, kata beliau. Wa yasur daf'uhu, sulit menolaknya lagi, menasihatinya sulit. Fayamalu bidzalika muddat 'umrihi wa yalqa Allah bihi mu'taqidan annahu minal haqq wa huwa min abdalil batil wa ankaril munkar. Sehingga orang yang seperti itu sepanjang umurnya sulit dia meyakinilah bid'ah itu sebagai kebenaran, sampai dia berjumpa kepada Allah, dia yakin itu adalah kebenaran dari Allah, ternyata kata beliau min abdalil batil, sebatil-batil kebatilan, dan ankaril munkar, semungkar-mungkar kemungkaran. Demikian ya tafsir Imam Asy-Syaukani rahimahullah di dalam tafsir beliau Fathul Qadir juz yang kedua halaman 122. Nah, yang kedua firman Allah Taala di dalam surah An-Nisa pada ayat 140. Qala Allah Jalla wa Ala, wa qad nazala 'alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yahudu fi haditsin ghairi innakum idza mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirin fi jahannam jami'a. Sungguh telah turun atas kalian al-kitab, Al-Qur'anul Karim, yaitu apabila kalian mendengarkan ayat-ayatnya lalu ada yang mengingkarinya dan mengolok-oloknya, bermain-main dengannya, fala taq'udu ma'ahum, maka jangan kalian duduk bersama mereka. Yang diajak bicara oleh Allah adalah Rasulullah dan para sahabat, kaum mukminin yang bersama Rasulullah. Ya. Maka jangan kalian duduk bersama mereka, hatta yahudu fi haditsin ghairi, sampai mereka membicarakan yang lain, berpaling dari pembicaraannya itu. Innakum idza mithluhum. Kalau engkau tetap duduk bersama mereka, maka berarti kalian sama dengan mereka. Perhatikan, ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Innakum idza mithluhum. Ya. Kalau kalian tetap duduk bersama mereka tadi yang mengolok-olok ayat Allah, ya, yang mempermainkan ayat Allah Taala, debat-debatkannya, ya, merubah-rubahnya semau akalnya, seenak hawa nafsunya, dia tafsirkan sendiri tanpa ada rujukan salaf, tanpa ada pendahulunya. Ini termasuk walaupun dia berdalil dengan Al-Qur'an, ya. Dan dia merasa benar, tetapi dia tidak punya rujukan pendahulu para salafus saleh, baik dari kalangan sahabat atau tabi'in. Nah, maka dia menafsirkan sendiri dengan akalnya, dengan hawa nafsunya, jangan duduk bersamanya. Ya, innakum idza mithluhum. Jika tidak, berarti kalian sama dengan mereka. Sesungguhnya Allah Taala mengumpulkan orang-orang munafikin dan kafirin di dalam neraka jahannam, ya, seluruhnya. Nah, sekarang kita perhatikan tafsir para ulama dari surah An-Nisa ayat 140 ini. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ya, fadalla bihadza 'ala wujubi ijtinabi ashabil ma'asi idza dhahara minhum munkar, li'anna man lam yajtanibhum faqad raya fi'lahum waridha bil kufri kufrun. Qala Allah 'azza wa jalla, innakum idza mithluhum fakullu man jalasa fi majlisi ma'siyatin walam yunkir alaihim yakunu ma'ahum fil wizir sawa'un wa yanbaghi an yunkir alaihim idza takammalu bil ma'siyah wa 'amilu biha fa in lam yaqdir 'ala an-nakir alaihim fa yanbaghi an yakuma 'anhum hatta la yakunu min ahli hadhihi al-ayah wa idza thabata tajannubu ashabil ma'asi kama bayyana fa tajannub ahli al-bid'ah wal ahwa aula. Nah, kata Imam Asy-Syaukani menunjukkan ayat ini wajibnya menjauhi pelaku maksiat apabila telah nampak dari mereka kemungkaran maksiat tersebut, maka wajib menjauhinya. Ya, karena orang-orang yang tidak menjauhi mereka berarti dia telah ridho dengan perbuatan tersebut. Subhanallah. Ada orang yang berbuat dosa. Ini maksiat ya, bukan bid'ah. Maksiat. Ya, minum khamr misalnya. Dia datang duduk di situ. Dan dia tidak mengingkar. Bukan dia berdakwah. Tidak. Atau orang yang bermain gitar, bermusik-musikan. Dia duduk bersamanya. Dia tidak mengingkarinya. Itu menunjukkan apa kata Imam Qurtubi rahimahullah. Radiyah faqad radiyah billahum. Sungguh dia telah ridho dengan perbuatan itu. Dihukumi dia ridho. Walaupun dia tidak ridho dengan dalam kalbunya. Tetapi hukum zahir dia dihukumi ridho. Apa? Perhatikan ya. Karena kadang-kadang sebagian ikhwan salah paham. Ya. Sebagai contoh misalnya apa yang saya sebutkan kemarin. Ya, seorang dai yang berfoto lalu kemudian mengangkat menjempolkan ibu jarinya. Ya, seperti ini dan tersenyum. Lalu ada ikhwan yang mengomentari bahwa itu adalah ridho. Ya. Ini hak, ini benar. Tidak benar yang membantah. Ya Ustaz, apakah antum tahu? Apakah antum sudah mengoreh hatinya? Ini hada qaul jahal. Ini ucapan ketidakpahaman terhadap sebagian dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dari para imam kita. Nah, Ahlus Sunnah tidak pernah menilai hati orang. Karena hati itu milik Allah. Dan hati itu tersembunyi. Kita tidak tahu. Ahlus Sunnah menilai dohirnya. Ketika Anda duduk dan tidak melakukan pengingkaran, berarti Anda bisluhum. Sebagaimana dalam ayat ini? Ya. Dan Anda berarti dihukumi ridho dengan perbuatan tersebut. Di sini Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menyatakan. Ya. Li'anna. Saya ulangi lagi. Li'anna. Man lam yajtanibahu faqad radiya fi'lahum. Barang siapa yang tidak menjauhi mereka, maka sungguh dihukumi dia telah ridho dengan perbuatan mereka. Barakallahu fikum. Ya. Maka tidak boleh kita tasahul. Nah, wa ridho min kufri kufrun. Dan ridho dengan sebuah kekafiran, itu berarti kekafiran juga. Ya, maksudnya di sini, kalau dia sudah sampai ridho dengan kolbunya, dengan keyakinannya, terhadap kekufuran, berarti dia telah keluar dari Islam. Melakukan pembatal-pembatal keislaman, sebagaimana yang telah kita jelaskan, barakallahu fikum. Ya, konsekuensi bermuamalah terhadap kufar. Nah, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, Imam Qurtubi melanjutkan, Allah Ta'ala berfirman, innakum idam mithluhum. Jadi yang menghukumi, ya, dohirnya ketika Anda duduk, dihukumi karena engkau ridho dengannya, yang menghukuminya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Itu dalilnya. Innakum idam mithluhum. Ya, kalau kalian sudah diingatkan, jangan duduk. Terhadap orang-orang yang mendebat-debatkan ayat-ayat Allah. Menafsir-nafsirkan dengan rohiyu akalnya ayat-ayat Allah. Lalu kalian tetap melakukannya. Innakum idam mithluhum. Nah, kalau begitu kalian sama dengan mereka. Coba. Fakullu man jalasa fi majlisi ma'asiyah. Maka semua orang yang duduk di majlis maksiat dosa. Lalu dia tidak mengingkarinya. Walam yungkir alihim. Yakunu ma'ahum fil wizir sawa. Tidak ada pengingkaran, maka dia dan orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu dosanya sama. Dosanya apa? Sama. Barakallahu fikum. Wa yanbaghi an yunkir 'alaihim. Dan sepantasnya dia mengingkarinya. Menasihatinya mengingkari kemungkaran itu. Ya, kalau dia tidak bisa, ya pergi. Jangan bergabung di situ. Nah, fa in lam yaqdir 'ala an-nakir 'alaihim, kalau dia tidak mampu mengingkari atas mereka, fa yambaghi an yakuma anhum, sepantasnya dia itu berdiri pergi, hatta la yakuna min ahli hadhihi al-ayah, sehingga dia tidak termasuk dalam ayat ini. Wa idza thabata tajannubu ashabil ma'asi, kemudian kata beliau rahimahullah, apabila menjauhi pelaku dosa-dosa maksiat telah tetap dalam ayat ini, sebagaimana kami telah jelaskan, maka tajannubu ahlil bidah wal ahwa aula. Maka menjauhi ahlul bidah dan ahlul ahwa itu lebih utama lagi. Karena dosa maksiat lebih ringan daripada dosa bid'ah. Ya. Daripada dosa bid'ah. Maka kalau Allah perintahkan orang-orang yang bermaksiat, jangan duduk di situ bersamanya. Kalau engkau tidak bisa mengingkarinya, menasihatinya, pergi. Maka terlebih-lebih orang-orang yang melakukan bid'ah. Ya, jangan di majelisnya. Subhanallah. Di zaman kita sekarang, kaum muslimun berremeh-remeh, bergampang-gampangan, berbeda dengan sikap para salafun as-salih. Nah, barakallahu fikum. Ya, sikap para salafun as-salih terhadap bid'ah itu keras dan tegas, dan mereka tidak bergampang-gampangan. Ya, asar demikian itu sangat banyak sekali dinukilkan oleh para ulama sunnah. Ya, Imam Al-Lalikai punya kitab menukilkan asar-asar yang khusus. Ya, asar-asar yang sahih dari para salaf. Sikap yang tegas. Ya, adamul mujalasah. Ya, terhadap ahlul bidah. Dan mentahdir dan menghijrahi ahlul bidah. Ya, bahkan sebagian salaf melarang anaknya, walaupun setengah ayat. La, tutup telingamu, jangan. Ya, seperti Imam Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah dan yang lainnya. Ya, mereka ulama tabi'in. Ya, Abu Kilabah rahimahullah. Mereka tegas, barakallahu fikum. Di sini saya ingin menukilkan sedikit. Ya, ucapan para aibah. Ya, terkait dengan bahayanya bid'ah dan pelakunya ini. Ya. Di antaranya adalah riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau Imamus Sunnah, guru dari Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya, guru para ahlul hadis. Naam. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah dikatakan kepada beliau, "Ar-rajulu yasumu wa yusalli wa ya'takif ahabbu ilaika aw yatakallamu fi ahli al-bid'ah?" Faqala, "Idza shoma wa shalla wa i'takafa fa innaha huwa fa inna ma huwa li nafsihi wa idza takallama fi ahli al-bid'ah fa inna ma huwa lil muslimin hadha afdal." Ya, kata imam, kata seseorang yang berpuasa, salat, i'tikaf, semua itu ibadah. Ya, apakah engkau lebih cintai daripada orang yang mentahdir ahlul bid'ah? Ya, yang berbicara tentang ahlul bid'ah? Dijawab oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, apabila orang yang berpuasa, sholat, i'tikaf, dan ibadah-ibadah yang lainnya, dia melakukannya itu untuk dirinya. Ya. Tapi orang yang berdakwah, berbicara tentang ahlul bid'ah, mentahdirnya, fa innama huwa lil muslimina, maka itu adalah untuk seluruh kaum muslimin. Menyeluruh, bukan untuk dirinya saja. Hadza afdal, dan ini lebih utama, kata Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Yaitu dinukilkan oleh Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fathaw beliau. Ya. Pada juz ke-28. Halaman 231. Ya. Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menukilkan riwayat tersebut. Ucapan Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Naam. Juga berkata Imam Abul Mudhaffar As-Sam'ani rahimahullah ta'ala. Kata beliau, "Inna umirna bil ittiba' wa nudibna ilaihi wa nuhina 'anil ibtida' wa zujirna anhu. Wa si'ar ahli sunnah ittiba'uhum lis salafis salih wa tarkuhum kullama huwa mubtada'in muhdath." Kata Imam Abdul Mudhaffar As-Sam'ani rahimahullah bahwa kita semua diperintah untuk ittiba', mengikuti sunnah. Ya, dan kita dilarang melakukan bid'ah, dan kita ditahdir dari hal tersebut. Naam. Dan syiarnya ahlu sunnah adalah mengikuti para salafus soleh. Ini yang kita akan sebutkan dalil yang sangat banyak sekali, barakallahu fikum, wajibnya bermanhaj dengan manhaj salaf. Salafus soleh, yang dimaksud adalah para sahabat, ya, tabi'in, dan orang-orang yang mengikutinya. Nah, itulah dakwah salaf. Ya. Al-Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan tidak cukup antum mengatakan Al-Quran dan Sunnah, melainkan dengan mengatakan dengan pemahaman dan praktek para salafus soleh. Ya. Kenapa? Karena hampir semua firqah dari kalangan sufia dan jenis-jenisnya tarekat-tarekat sufia, atau dari firqah-firqah khawarij, rafidah, al-mu'tazilah, jahmiyah, qadariyah, murjiah, nasibiyah, dan seterusnya, barakallahu fikum, semuanya mengaku Al-Quran dan sunnah. Bagaimana membedakan dengan ahlus sunnah wal jamaah? Tidak ada yang bisa membedakannya kecuali dengan bifahmi salafi hadil ummah. Dengan pemahaman salaf, manhaj salaf. Itu yang membedakannya, barakallahu fikum. Sehingga Imam Al-Albani dengan ijtihad beliau, Imam muhaddith di hadal asr, lautan ilmu, lautan hadis, barakallahu fikum, Imam Al-Albani rahimahullah. Ya, ditunjukkan dengan kitab-kitab beliau, dakwah-dakwah beliau. Beliau berijtihad bahwa tidak cukup mengatakan Al-Quran dan Sunnah, tetapi wajib untuk melanjutkannya dengan bittiba' salafi hadil ummah, dengan manhaj dan pemahaman salaf al-ummah dari kalangan sahabah, karena mereka lah yang menerapkan, memahami, mempraktekkan Al-Quran dan Sunnah dengan benar, yaitu para salaf. Maka wajib mengikuti mereka, barakallahu fikum. Naam. Ya, oleh karena itu di sini Al-Imam Abu Mudhaffar As-Sam'ani mengatakan syiarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ittiba'uhum lis-salafis saleh. Ya, syiar mereka adalah mengikuti para salafus saleh, wa tarkuhum, dan meninggalkan seluruh hal yang bid'ah dan muhdats. Ya. Nah, mereka meninggalkan dan mentahdzir bid'ah. Berkata Imam, ya, Qawamus Sunnah, Imam Al-Asbahani rahimahullah, yang digelari beliau Qawamus Sunnah, ya, yakni penegak sunnah. Nah, beliau mengatakan, wa yambaghi lil mar'i an yuhadzira muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa sunnah inna ma hiya at-tasdiqu lil athar li'athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tarku mu'aradatiha bi kaifa walima wal kalamu wal khusumatu fid din wal jidal muhdatsun wa huwa yuqi'u syakka fil qulub wa yamna min ma'rifatil haqqi was shawab wa laysa al ilmu bi kathratir riwayah wa innama huwa lit tiba' wal isti'mal yaqtadi bis sahabati wat tabi'in wa in kana qalilal ilmi wa man khalafa as-sahabata wat tabi'in fa huwa dhallun wa in kana katsiral ilm. Subhanallah. Ya, ini ucapan Imam Qawamus Sunnah Al-Imam Al-Asbahani rahimahullah, dan ini disebutkan dalam kitab beliau Al-Hujjatu fi Bayanil Mahajjah. Ya, pada juz yang kedua halaman 437 dan seterusnya. Naam. Kata Imam Al-Asbahani rahimahullah, sepantasnya bagi seseorang mentahdir muhdatsatil umur, perkara-perkara baru yang diada-adakan, karena sesungguhnya perkara baru yang diadakan itu adalah bid'ah. Ya, dan itu dari hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah-khutbah beliau, "Iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah." Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru, karena semua yang baru itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat. Wa fi riwayah wa kullu dhalalatin finnar, dan semua kesesatan itu dalam neraka. Ini ancaman yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian Imam Al-Subhani mengatakan semua perkara baru itu bid'ah, dan sunnah hanyalah merupakan at-tasdiq, pembenaran terhadap athar, ya, riwayat-riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan, ya, mendebatnya, menentangnya dengan ucapan kaifa lima. Ini sering kita dapat, ya. Ya, kita sampaikan sunnah, hadis, riwayat-riwayat yang sahih, dia mengatakan, "Loh, bagaimana seperti ini? Bagaimana kalau begini? Bagaimana? Kenapa? Dan mengapa?" Ini tidak boleh, barakallahu fikum. Ya. Tidak boleh. Ini kata Imam Al-Asbahani rahimahullahu taala sama dengan mu'aradatus sunnah, sama dengan menentang sunnah dengan ucapan-ucapan lima kaifa, selama sunnah itu sudah jelas. Contoh misalnya, ya, dalam hadis misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah beliau mengatakan idza waqa'a adzubab fi inai ahadikum, ya, falyanzahu fa inna fi ahadaihi falyanza'u thumma liyaghmisu fa inna fi ahadi janahihi da'an wa fil akhir shifaan. Ya, atau kama qala alaihi salatu wassalam, kalau lalat hinggap di minuman salah seorang di antara kalian, angkat lalu apa falyaghmisuhu, na'am falyaghmisuhu thumma liyanza'u. Tenggelamkan lalat itu kemudian dia angkat, ambil. Ya. Buang lalu minum airnya, karena pada salah satu dari sayapnya ada racun, pada yang lainnya ada penawarnya. Datang sunnah seperti ini, sahih. Ya. Lalu seseorang mengatakan, kenapa seperti ini? Bukankah itu ada penyakitnya? Bukankah itu berbahaya? Bukankah lebih selamat kita meninggalkannya? Dan seterusnya. Ya. Dia tidak menerima. Seakan-akan dia menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasulullah mengatakan, minum, tenggelamkan, buang lalatnya, minum airnya, karena sudah ada penawarnya. Itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman dan kita minum, kita meyakini bahwa sudah tidak ada ya racunnya, karena sudah tertawari dengan salah satu dari sayapnya. Apalagi ada orang yang mengatakan, ya naudzubillah, sampai ditakdi oleh para ulama, ya, seperti rajul dari Mesir, Hasan al-Turabi, mengatakan, saya lebih percaya dengan dokter-dokter kafir daripada ya meminum air yang dimasuki oleh lalat. Hah? Sampai para ulama mengatakan, kalau dia mengucapkan ini dalam keadaan dia yakin hadisnya sahih, dia keluar dari Islam. Karena menolak wahyu, apakah ayat Allah Ta'ala satu ayat saja, atau hadis Rasulullah SAW satu hadis saja, yang dia yakini bahwa itu wahyu dari Allah, karena sahih berarti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, berarti dia menolak wahyu Allah, maka itu kekufuran. Nah, ini satu sunnah barakallahu fikum. Ini contoh. Ya, tidak boleh mengucapkan kaifa lima, beriman dengannya. Telah datang asar sunnah sahih. Barakallahu fikum. Wal kalamu wal khusumat fid din wal jidal muhdats. Kata Imam Allah Subhanahu rahimahullah, berdebat-debat dalam agama, ya, berjidal dalam agama Allah Subhanahu wa taala, muhdatsun bid'ah, ya, dan ini akan mewariskan keraguan dalam hati dan akan mencegah orang untuk mengenal al-haq dan kebenaran. Ini jangan dianggap ya omongan semata atau sepele, ya, ini omongannya para imam. Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan Imam Al-Subhani digelari dan Qawamus Sunnah. Penegak sunnah, kokoh di atas sunnah. Mereka berbicara dengan pengalaman yang terjadi. Ya. Yang sekian pengalaman yang tidak bisa dihitung. Lalu mereka mengucapkan ucapan yang seperti ini. Ya. Barakallahu fikum, berbeda dengan orang-orang sekarang. Nah, melakukan jidal bergampang-gampangan. Lihat, ya, da'i-da'i sebagian. Ah, subhanallah. Naudzubillah. Di shooting video. Disebarkan, diskusi terbuka. Antara Ustaz Fulan bin Fulan, doktor. Dengan Habib, Habib. Ya, dengan tokoh-tokoh bid'ah. Diskusi. Lalu diskusi itu disebarkan di kaum muslimin. Terfitnahlah umat Islam. Salah pahamlah kaum muslimin. Salah memahami sunnah. Karena sebab da'i ini tadi yang lancang dan bertasahul bergampang-gampangan untuk membuka diskusi sementara para ulama sunnah melarangnya. Dan itu bid'ah. Kata Imam Al-Asbahani rahimahullah. Kenapa? Tidak pernah dilakukan. Ya, oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabah. Ya. Kecuali kalau yang melakukannya adalah pemerintah wulatul amr. Ini beda ya, perhatikan. Jadi ini terjadi. Di zaman Imam Ahmad, murid Imam Ahmad, Abdul Aziz Al-Kinani. Ya, diskusi dengan alul bidah di hadapan pemerintah. Barakallahu fikum. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di hadapan waliul amr. Mendebat alul bidah. Itu beda. Ya, dan itu yang memanggilnya pemerintah Berbeda barakallahu fikum. Ya, adapun selain dari ulatul amr, sesama mereka sepakat, ya, membuka diskusi, padahal yang dilawan diskusi itu adalah ahlul bid'ah. Orang-orang yang tidak bermanfaat. Antum akan membuat mafsadat yang lebih besar, karena dia akan mengolok-olok ayat, mengotak-atik ayat Allah, mendebat-debat ayat Allah. Itu jelas. Ya. Engkau bantah dia, justru dia mengolok-olok ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bahkan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kenyataan mereka membalik hadis. Hadis mengatakan berpecah umat 73 golongan. Satu surga, 72 neraka. Dia mengatakan terbaliknya. 72 surga, satu neraka. Ya. Seperti yang dilakukan oleh tokoh Rafidah di Indonesia. Ya. Membalik hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Sehingga saya dulu sudah 10 tahun lebih atau bahkan mungkin 15 tahun saya mendengar tokoh itu datang ke Makassar. Sebagian dai yang mengaku dai sunnah datang mendebatnya. Kemudian setelah itu dibantah oleh rojul tersebut, ya, dengan menyebutkan riwayat-riwayat. Ya, akhirnya dia tidak bisa membantahnya. Naudzubillah. Terjadilah fitnah di tengah-tengah kaum muslimin sehingga mereka meyakini ternyata hadis yang benar adalah 72 yang masuk surga, satu yang masuk neraka. Naudzubillahi min dzalik. Ini fitnah dan ini hikmah para ulama ahlus sunnah melarang, ya, untuk membuka debat. Ya, bahkan kata Imam Al-Asbahani itu muhdatsun adalah perkara yang bid'ah. Naam. Barakallahu fikum. Walaysa al-ilmu bikathratir riwayah wa innamahu al-ittiba'. Bukanlah ilmu itu berbanyak-banyak riwayat, banyak-banyak nukilannya, tetapi ilmu itu adalah ittiba'. Ya, mengikut kepada sunnah Rasulullah SAW bis sahabati wat tabi'in, dan kepada para sahabat dan tabi'in. Jadi imam mengucapkan ini bukan, ya, kosong dari dalil, ini bersumber dari dalil. Ya. Rasulullah SAW mengatakan khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia di zamanku beliau bersama sahabat, setelahnya tabi'in, setelahnya lagi tabi' tabi'in. Ujian mereka yang paling memahami Islam dan paling benar dalam menerapkan Islam, sehingga mereka digelari dengan salafus saleh, ya, pendahulu-pendahulu yang saleh. Barakallahu fikum. Jadi ilmu itu adalah ittiba'. Wa in kana qalilal ilm, sekalipun orang itu sedikit ilmunya, tapi dia adalah sunni, komitmen di atas sunnah, menjauhi bid'ah, maka dialah yang terbaik. Ya. Tetapi walaupun banyak ilmunya kata beliau, tapi dia menyelisihi sahabat, menyelisihi tabi'in, bahwa dalun, maka dia tersesat. Walaupun dia orang yang banyak ilmunya. Ukurannya adalah ittiba'. Ya, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan para salaf. Nah. Baik, kurang lebih insyaAllah 10 menit lagi kita scoring sementara 5 atau 10 menit. Istirahat, nanti kita lanjutkan insyaAllah. Nah. Labas, panitia. Iya, jadi jam 11. Kita istirahat 5-10 menit. Lurus-luruskan badan. Ya. Setelah itu kita lanjutkan insyaAllah. Sampai sebelum duhur. Iya. Naam. Muwafiqun antum? Sepakat ini? Hah? Baik. Jazakumullah khairan. Naam. Kemudian ucapan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Ya. Beliau mentahdir untuk bermajelis dengan ashabul bidah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, Imam Hasan Al-Basri, tabi'iyun jalil, qala la tujalis sahiba bid'atin, fa'innahu yumridu qalbak. Jangan engkau bermajelis dengan pemilik bid'ah, karena itu akan menyakitkan hatimu. Ya. Nah, ini dinukilkan oleh Imam Ibn al-Waddah rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidah. Ya. Kemudian ucapan Imam Sufyan al-Thawri rahimahullah. Qala man jalasa sahiba bid'atin lam yaslam min ihda thalath. Imma an yakuna fitnatan li ghairihi wa imma an yaqa'a fi qalbihi syai'un fayazillu bihi fayadkhiluhu Allahu an-nar. Wa imma an yakula wallah ma ubali ma tukallimuh. Wa inni wathiqun bi nafsi faman amina Allah ala dini tarfata 'ainin sallabahu Allahu iyyah. Kita perhatikan ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala yang juga dinukilkan oleh Imam Ibnu Waddah rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidah. Ya, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau juga tabi'in rahimahullah, menyatakan barang siapa yang bermajelis kepada pelaku bid'ah, maka dia tidak akan selamat dari tiga hal. Ya. Yang pertama, imma yakuna fitnatan li ghairihi, bisa jadi fitnah untuk orang lain, menjadi fitnah terhadap yang lain. Wa imma yaqa fi qalbihi syai'un, yang kedua, bisa jadi terjatuh dalam hatinya sesuatu syubhat, lalu dia tergelincir sehingga dia masuk ke dalam neraka Allah taala. Nasallallahu salam al afiyah. Ya, Allah memasukkannya ke dalam neraka. Yang ketiga, wa imma yakula wallah ma ubali. Demi Allah aku tidak peduli apa yang kalian nasihatkan, yang kalian sampaikan. Ya, aku percaya diriku. Faman amina Allah ala dinihi tarfata 'ainin sallabahu iya. Ya. Lalu kata Imam Ats-Tsauri rahimahullah, barang siapa yang merasa aman kepada Allah terhadap agamanya. Maksudnya dia merasa aman, dia percaya dirinya sehingga dia tidak apa-apa mendengarkan ucapannya ahlul bid'ah, majelisnya ahlul bid'ah. Ya, baik melalui kaset lebih-lebih langsung duduk di majelisnya. Dia merasa aman, dia punya ilmu. Ya. Maka barang siapa yang merasa aman walaupun sekejap mata pun, ya, maka Allah akan bisa-bisa mencabut agama itu darinya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Barakallahu fikum. Ini ucapan imam besar Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, la tujalis ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Kata sahabat Ibnu Abbas, jangan kau bermajelis dengan ahli ahwa, pengikut hawa nafsu, pelaku bid'ah, karena bermajelis dengan mereka memasukkan penyakit dalam hati. Naam. Juga ini dinukil oleh Imam Al-Ajurri dalam kitabnya Kitab Asy-Syariah. Dari Imam Al-Ajurri rahimahullah. Nah, kesimpulannya barakallahu fikum, para salafus saleh mentahdir bid'ah, ya, dan bahkan mereka mengatakan bid'ah itu baridul kufur. Bid'ah itu posnya kekufuran. Ya. Posnya apa? Kekufuran. Berbahaya barakallahu fikum. Lebih berat daripada dosa-dosa maksiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, ikhwani fi din azzakumullah, saya lanjutkan. Barakallahu fikum. Di sini saya telah menyebutkan, membacakan beberapa ayat, ya, di antaranya suratul An'am, An-Nisa. Ya, saya bacakan kepada antum. Naam. Ayat yang ketiga. Naam. Yaitu di dalam surah Hud pada ayat 133. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tarkanu ila alladziina dzalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min auliya tsumma la tunsurun." Jangan kalian condong kepada orang-orang yang zalim, lalu kalian masuk ke dalam neraka. Wa ma lakum min dunillah min auliya, dan tidak ada perwalian untuk kalian selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la tunsurun, ya, kemudian kalian tidak akan ditolong ketika kalian mengambil perwalian itu selain daripada Allah Ta'ala. Ayat ini dalam surah Hud 133 berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah Ta'ala dalam tafsirnya yang telah terdahulu. Kata beliau, as-sahifi makna hadhihi al-ayah annaha dallatun ala hujrani ahli al-kufr wal ma'asi min ahli al-bid'ah wa ghairihim. Fa inna suhbatahum kufrun aw ma'siyatun. Idhir suhbatu la takunu illa an mawaddatin. Wa qad qala Hakim atau Hukaim, alal mar'i la tas'al wasal an qaridihi fa kullu qarin bil muqaran yaqtadi. Kata Imam Qurtubi rahimahullah, yang sahih dalam makna ayat ini menunjukkan wajibnya menghijrai ahlul kufur wal ma'asih, meninggalkan ya orang-orang pemilik kekafiran, pemilik maksiat dari kalangan ahlul bid'ah dan selainnya. Ya, jadi kita perhatikan ya, Imam Al-Qurtubi mengatakan ayat ini menunjukkan apa? Menghijrai ahlul kufur dan ahlul ma'asi dari kalangan ahlul bid'ah wa ghairihim. Maksudnya, bid'ah itu bisa mengkafirkan. Bisa mengantarkan orang kepada kafir. Ya. Sebagaimana juga dosa maksiat mengantarkan kepada bid'ah. Ya. Barakallahu fikum. Maka di sini perintah Allah Ta'ala untuk menghijrai ahlul kufur karena mereka semua orang-orang yang zalim. Wala tarkanu ila alladziina dzalamu. Naam. Maka suhbatahum kufrun, menemani mereka dalam kekafirannya adalah kufur, menemani mereka dalam maksiatnya adalah juga maksiat. Ya, karena pertemanan itulah takunu illa ammawaddah. Pertemanan itu tidak akan terjadi kecuali dari rasa cinta sayang. Ya. Dan sungguh dikatakan oleh Imam Hakim Ibn al-Abd atau Hukaim, alal mar'i la tas'al, tentang seseorang jangan engkau tanyakan. Tetapi tanyakanlah qaridihi, wasal an qaridi, tanyakan temannya. Ya. Fa kullu qarinin bil muqaran yaqtadi. Karena semua teman kepada yang dia temani dia ikuti. Ya. Barakallahu fikum. Ini diambil dari hadis. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-mar'u 'ala dini khalili, falyanzur ila man yukhalil." Seseorang itu dinilai dari temannya, teman dekatnya. Hendaklah dia melihat kepada siapa dia berteman. Ya. Barakallahu fikum. Maka kalau seseorang berteman dengan ahlul bid'ah, maka ketahuilah dia juga adalah sama. Ya. Sehingga dalam hal ini pernah Imam Tsauri rahimahullahu taala, ya, di suatu negeri, di situ ada rajul yang terkenal alim sunnah, ya, mengenal sunnah, mendawakan sunnah menurut orang-orang di negeri tersebut. Imam Sufyan Tsauri, ya, bertanya, siapa temannya? Orang-orang menyebutkan temannya seorang alul bid'ah, yakni Qadari. Ya, maka Sufyan Tsauri mengatakan, fa huwa Qadari. Maka dia juga adalah kelompok Qadari. Coba, imam mengukur seseorang dengan temannya. Ya, maka hati-hati berteman, barakallahu fikum. Ya, ini pembahasan kita sebutkan dari sekian banyak dalil-dalil, itu semua menunjukkan dalam pertemanan, dalam manhaj ahlus sunnati wal jamaah, pertemanan itu sangat penting, prinsip. Tidak boleh mengambil teman sembarangan. Ya, pilihlah dari teman yang memberi maslahat untuk agama kita dan dunia kita. Ya, yang pertama adalah maslahat untuk agama kita. Kalau teman kita bisa memadorotkan agama kita, khususnya ahlus subhat, ahlul bid'ah, dai-dai subhat, ya, yang tidak komitmen dengan manhaj para salafus saleh, itu berbahaya. Ya, berbahaya apa? Berbahaya terhadap agama kita, yaitu syubhat atau kerancuan-kerancuan dalam berpemahaman, beramal, akan menimpa diri kita. Sehingga ini bahaya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan, ya, wajib atas seseorang mencari temannya yang baik. Nah, jangan teman yang jelek. Dan itu cukup ya, kita dalil-dalil tentang ini sangat banyak sekali. Ya, permisalan jalis as-soleh dan jalis as-su, ya, teman duduk yang baik dengan yang soleh dengan yang jelek, itu kana fi khilkir kahamil mis wa nafi khilkir. Seperti orang yang menjual, berteman dengan penjual minyak wangi atau dengan pandai besi. Dengan penjual minyak wangi, ya, imma kita tidak, apa, kita beli minyak wangi atau kita tidak beli, minimal bau harum, ya, menimpa kita. Itu kebaikan. Tapi kalau pandai besi, ya, kalau kita tidak terkena percikan besinya, minimal baunya busuk. Itu madarat bagi kita. Itulah permisalannya. Teman yang baik dan teman yang buruk. Ya, apalagi sekali lagi di sini tingkatannya, ya. Berteman kepada pelaku maksiat saja kalau tanpa menasihati dilarang, lebih-lebih berteman dengan pelaku bid'ah. Ya, kecuali Anda bisa menasihatinya, mendekatinya pelan-pelan. Dan ini penting untuk dipahami oleh ikhwah barakallahu fikum, karena terkait dengan ini memiliki kaidah-kaidah yang penting, ya. Bukan berarti setelah kita mendengarkan dalil-dalil dari Al-Quran, dari sunnah, asar, ya, para salafus soleh, kemudian kita sapu rata. Ya. Walaupun orang yang baru, ya, walaupun dia ngaji misalnya di tempat-tempat yang syubhat, tapi dia orang yang baru, orang yang belum paham. Kita paham. Ya. Maka perlu kita ketahui, bermuamalah, ya, terhadap mukhalifin dari asas-asas yang telah kita sebutkan, 4 atau 5 asas, diantaranya apa? Hirs ala hidayah tindas. Kita betul-betul bersemangat untuk memberi hidayah kepada manusia. Jangan lupa itu. Ini asas yang penting, makanya saya sampaikan di awal. Ya. Agar kita menanamkan asas-asas ini, lalu setelah kita praktekkan muamalah kita terhadap mukhalifin, ada asas-asas ini tidak terlupakan. Sehingga kita tidak sapu rata barakallahu fiik. Kita bersemangat untuk memberi hidayah kepada manusia. Ada orang yang baru, yang ngaji di tempat lain, yang di tempatnya itu syubhat, ya, dai-dai yang dia teladani, dai-dai syubhat, alul bid'ah, alul ahwa, pelan-pelan. Jangan pelan-pelan kita sentuh dia. Ya. Kalau dia mau dekat dengan kita, alhamdulillah. Bertemanlah, dekatlah dengan dia. Tetapi pelan-pelan disentuh dengan nasihat. Tunjukkan akhlak yang baik. Akhlak yang mulia. Karena ini sangat berperan. Dakwah kita akan diterima. Jika akhlak buruk, selangit pun ilmu Anda akan ditolak oleh orang awam ataupun oleh orang-orang selain dari awam. Karena akhlak itu sangat penting, barakallahu fikum. Nah, kita tidak mencaci maki, tidak mencela, ya. Tapi kita menjelaskan dalil. Menukilkan Al-Quran, sunnah, ucapan para imam. Ya. Kita sampaikan. Nah, tapi dalam praktiknya, ya, kita tidak sapu rata. Nah, kalau antum dapati da'inya misalnya, ini, antum ikhwah biasa, bukan da'i, bukan ustaz, ya, jangan mendekat dengannya. Karena dia da'i, berbahaya. Antum berdebat dengan dia, antum dikalahkan, semakin kuat bid'ahnya. Dan semakin jelek kesannya terhadap dakwah. Makanya hati-hati. Ya, yang menghadapi dia adalah orang yang levelnya lebih di atas. Ya. Untuk menasihati dia yang bisa membantah hujah-hujahnya. Kalau Anda merasa tidak punya kemampuan akan hal tersebut, seperti yang telah kita singgung dari ucapan Imam Al-Qurtubi rahimahullah, laisa indaka kidamul ilm. Engkau tidak ada, ya, ilmu yang kuat untuk menasehati, ya, untuk menegakkan hujah, apalagi untuk mendebatnya, maka jangan coba-coba. Karena itu akan merusak dan menimbulkan mafsadat yang lebih besar, barakallahu fikum. Nah, ya, Perintah Allah Ta'ala dalam Al-Quran, udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal ma'idatil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. Itu untuk ahli ilm. Berdakwah, yakni orang yang berdakwah di atas ilmu tentunya. Yang sudah punya ilmu. Dengan hikmah, dengan Al-Quran dan sunnah. Dengan nasihat yang baik. Yakni orang-orang yang tahu kebenaran, tapi dia mengikuti hawa nafsunya. Dia lebih condong kepada dosa-dosa maksiat. Nasihati dia dengan targhib wa tarhib. Diberi semangat, diberi ancaman. Itu nasihat yang baik. Ya, terkadang ada orang yang punya syubhat. Maka Allah Ta'ala wajadilhum billati hasan. Bantalah syubhat-syubhatnya itu dengan cara yang baik. Juga dengan cara yang baik, barakallahu fikum. Bukan dengan mencaci maki, tapi dengan hujjah. Wallahu Ta'ala alamu bisawab. Kita skorsing 5-10 menit insyaAllah Ta'ala. Kita akan lanjutkan setelah kurang lebih 10 menit. Bi'idnillahi Ta'ala. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.